Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعزني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. فإخواني في الدين رحمني رحمكم الله. الحمد لله tiada kata seindah memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat pertolongan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat sehat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk kita manfaatkan, senantiasa bersyukur dengan menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga ini, apa yang kita upayakan ini, kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, mungkin dari tempat yang jauh, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan ini semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab di sisi Allah tabaraka wa taala. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, ya. Pada kesempatan kita kali ini, kita mengambil sebuah tema yang tema ini sebenarnya tema cita-cita kita semua, ya. Bahkan tidak hanya kita, kaum muslimin, ya. Mereka orang-orang yang tidak berislam yang hari ini menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka pula menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Karena sebagian daripada agama yang selain daripada Islam, mereka juga meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Sehingga mereka juga bercita-cita, berkeinginan, ya, untuk bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Ya. Namun yang menjadi pembeda antara kita kaum muslimin dan mereka kafirin, musyrikin, barakallahu fikum, adalah cara, ya, cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu, cara untuk memperoleh kebahagiaan itu di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini barakallahu fikum, atau sesi yang pertama ini barakallahu fikum, ya, kita akan coba, ya, kupas, ya, bagaimana arti kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi sebelum kita ingin cari tahu apa sih jalan atau sebab bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, maka perlu kita ketahui dahulu, ya, apa itu arti kehidupan ataupun arti kebahagiaan yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Nah, sehingga dari sini jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita faham dulu arti kehidupan yang sebenarnya, arti kehidupan yang bahagia yang sebenarnya. Nah, khususnya juga para thalabah yang hari ini mungkin ya dipondokkan oleh orang tuanya, barakallahu fikum, yang sudah ya mengenal yang namanya dunia, ya ketika dipondokkan oleh orang tuanya mengatakan, saya nggak bahagia ini, ya saya nggak hidup bahagia di tempat ini. Nah sehingga kita perlu tahu dulu bagaimana itu kebahagiaan, makna kebahagiaan yang sebenarnya, ya apakah kebahagiaan itu selalu harus berada di tempat yang mewah, tempat yang megah, ataukah kebahagiaan itu harus selalu ya dengan konteks menjadi seorang yang kaya raya, punya harta. Nah, maka mari kita kupas ini barakallahu fikum. Ada beberapa pendefinisian dari kalangan ulama ussalaf. Ya, maka kita ambil salah satunya atau di antaranya dari seorang yang sudah merasakan nikmatnya kebahagiaan yang hakiki itu. Ya. Seorang yang sudah makan, kalau bahasa kita, makan asam garamnya kehidupan. Bahkan sosok ini barakallahu fikum, ya, hidup di masa generasi sahabat. Ya. Dan sosok ini justru diasuh oleh seorang ya ummul mukminin, ya. Nah, ibunya kaum mukminin, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, sejak kecil sudah berada ya di pangkuan atau dalam asuhan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah tahu belum siapa kira-kira orangnya? Hah? Sudah yang tahu siapa salaf ini yang akan kita sebutkan, para santri. Dari kecil sudah sama Aisyah radhiyallahu taala anha diasuh, ya, sampai menjadi murid akhirnya. Beliau adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala. Nah, termasuk daripada kibaru tabi'in. Nah, apa kata beliau tentang arti kebahagiaan yang sebenarnya? Maka disebutkan ya di dalam ya kitab Az-Zuhud, ya, barakallahu fikum, di mana Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Laisa as-sururu bikathrati al-mali, walakinahu bikathrati at-taqwa." Masyaallah. Kata beliau, kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta. Ya. Kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta. Walakinnahu bikathrati taqwa, akan tetapi yang namanya kebahagiaan itu karena banyaknya takwa, bukan banyaknya harta, tapi karena banyaknya takwa. Kita mengambil pendefinisian ini bukan dari orang yang baru hidup kemarin. Ya. Tapi ini salaf. Seorang salaf, seorang tabi'in, atau bahkan dikatakan kibaru tabi'in, termasuk tabi'in senior. Ya, sejak kecil sudah berada di bawah asuhan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau sudah makan asam garam kehidupan. Ya, baik bersama lingkungan para sahabat, para tabi'in, dan generasi setelah beliau, yaitu para atba'ut tabi'in. Maka tak kala beliau ditanya tentang kebahagiaan, maka kata beliau, "Laisa sururu bi kathratil mal." Kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta. Ya, walakinnahu bi kathrati taqwa, akan tetapi yang namanya kebahagiaan itu karena banyaknya takwa. Apa itu takwa? Para ulama mendefinisikan masalah takwa dengan berbagai macam kalimat. Namun semuanya bermuara kepada satu pendefinisian yang sudah sangat kita fahami. Yang namanya takwa apa? Menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang itu akan bahagia hidupnya, tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak, apabila dia bertakwa, dia terus berusaha, berupaya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus berusaha, berupaya untuk menahan diri, jangan sampai masuk melakukan apa yang sudah Allah larang. Nah, bagi para santri, dari mana kita bisa tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah? Dengan hadirnya antum di pondok, dengan duduknya antum di ma'had. Ya, maksudnya bukan cuma duduk-duduk aja, tapi apa? Maknanya belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi. Ya, dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala itu pintu untuk antum meraih yang namanya kebahagiaan. Jadi bukan apa? Di pondok menghayal, "Wih, enggak bahagia aku hidup di pondok nih. Pengennya kerja." Pengen pegang uang sendiri. Padahal orang tua ya belum meminta dia untuk bekerja. Orang tua masih siap bersedia untuk apa? Untuk barakallahu fikum membiayai dia untuk pondok, mendukung, bahkan mendoakan. Ya, jadi kalau ada bisikan-bisikan yang mengatakan, "Wah, saya enggak bisa terus-menerus di pondok ini. Saya harus bantu orang tua saya harus kerja." Padahal orang tuanya enggak minta. Hati-hati, itu bisikan syaitan. Ya, syaitan membisikkan, "Oh, antum harus berbakti. Sampai kapan antum mondok? Enggak pernah antum tolong orang tua antum. Berbakti kepada orang tua antum." Nih, bisikan syaitan. "Oh iya ya. Ya, saya belum tahu sampai kapan saya mondok, dan saya setelah mondok mau jadi apa? Saya belum ngerti nih, belum tahu. Ah, kayaknya enggak betul ini mondok ini. Enggak betah saya, enggak bahagia saya. Saya berhenti sajalah. Bekerja saya untuk membantu orang tua saya." Padahal orang tuanya enggak minta. Ya. Nah, hati-hati, itu bisikan syaitan, jangan antum ikuti. Ya. Jangan antum ikuti barakallahu fikum. Kenapa? Karena itu akan menyeret antum ke dalam kebinasaan. Antum mulai diseret dari apa? Pintu kebahagiaan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya, jamaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebahagiaan itu, yaitu bukan karena banyaknya harta, tapi banyaknya takwa yang muncul dari seorang hamba. Besarnya takwa yang muncul dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa itu bisa diketahui, bisa diwujudkan, diawali dengan ilmu. Dia punya ilmu. Barakallahu fikum. Dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Sehingga yang hak itu berarti perintah, harus dia jalankan. Yang batil berarti larangan, jangan dia masuk ke dalamnya. Mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu dia mengetahuinya, sehingga dia bisa menjadi manusia yang bertakwa. Pertanyaan yang berikutnya, kenapa sih harus menjadi bertakwa, Ustaz? Ya. Kenapa sih harus menjadi manusia yang bertakwa? Karena kata Allah, surga itu u'iddat lil muttaqin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, surga itu dipersiapkan hanya bagi orang-orang bertakwa. Lihat. Ya. Kebahagiaan ketika di dunia menjadi orang yang bertakwa menyeret terus berkesinambungan sampai di akhirat kelak, yaitu apa? Dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu fikum. Nah. Oleh karena itu, itulah yang harus menjadi cita-cita kita. Menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, maka itulah apabila seorang banyak memunculkan takwa dalam setiap aktivitasnya, amalannya, ya, maka disitulah kebahagiaan itu yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita cocokkan, ya, dengan ulama yang jauh setelah beliau, yaitu setelah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan ini juga ulama yang populer, dikenal oleh kawan demikian pula lawan. Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, atau dikenal dengan siapa? Santri? Namanya, nama aslinya Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, atau dikenal dengan Al-Imam Ibn Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, catat namanya ini, nama Ibnul Qayyim. Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub rahimahullahu ta'ala, atau dikenal dengan Al-Imam Ibnul Qayyim. Ya, barakallahu fikum. Nah, di dalam Al-Fawaid beliau juga mencoba mendefinisikan ya arti kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, min a'zami ni'amillahi 'alal 'abdi ay yahdiyahu li ta'atihi fa innaha hiya as-sa'adatul haqiqiyyah. Ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yang paling besar atas seorang hamba, ay yahdiyahu li ta'atihi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukinya untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa innaha hiya sa'adatul haqiqiyyatu, karena sesungguhnya itulah kebahagiaan yang hakiki. Ya, kalau tadi Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan takwa, kalau Imam Al-Qayyim mengatakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini maknanya sama. Ya, barakallahu fikum. Nah, takwa itu barakallahu fikum secara umum luas, ya. Taat itu masuk juga dalam ranah takwa. Ya, barakallahu fikum. Hanya sekedar beda bahasanya saja. Ya. Menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang taat. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama. Nah, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar tatkala seorang hamba itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa taat kepadanya. Ya. Untuk bisa senantiasa mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu makna taat juga. Ya, barakallahu fikum. Ya, sami'na wa ata'na, mendengar dan patuh dan taat atas apa yang segala Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan melalui syariatnya, barakallahu fikum. Nah, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa innaha hiya sa'adatul haqiqiyyah, maka inilah kebahagiaan yang hakiki itu, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah wa barakallahu fikum, sekali lagi kita tidak mendengar dari tadi yang namanya mal, yang namanya harta, yang namanya keturunan, yang namanya barakallahu fikum popularitas, jabatan. Kita tidak kenal dari dua imam besar ini tatkala memahami, memaknai yang namanya kebahagiaan. Takwa, taat. Takwa, taat. Takwa, taat. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ya, seorang raja di masa salaf mengatakan barakallahu fikum, ya, kalau seandainya aku bisa, ya barakallahu fikum, ya, mengambil ilmu dari seorang ulama di zaman itu, kalau boleh, aku akan merebut ilmu itu, merampas ilmu itu bahkan dengan pedangku. Ya, kenapa? Karena melalui ilmu, ya, melalui pintu ilmu akan terbukanya kebahagiaan yang hakiki. Ini bukti seorang raja aja yang sudah mendapatkan kemewahan luar biasa, harta di mana-mana, tanahnya di mana-mana, hidupnya selalu dilayani, ya, diservis dan seterusnya, masih ingin akan ilmu. Berarti apa? Masih kurang bahagia hidupnya. Ada kekosongan dalam apa? Dalam kehidupannya. Tidak bahagia 100% hidupnya. Ya, barakallahu fikum. Bahkan mungkin banyak beban yang harus dia pikirkan. Bagaimana memikirkan rakyat, ya barakallahu fikum, sejahtera ataukah tidak, harus memikirkan musuh, ya, bagaimana menyikapi musuh yang seperti ini, ngatur ini, ngatur itu, banyak pikirannya. Barakallahu fikum. Nah, namun bukan berarti kita mencari hak, kita tidak boleh mencari harta, bukan. Ya barakallahu fikum, bukan. Ya, harta dunia itu penting, bahkan sangat penting. Tapi untuk apa? Untuk menjadi jembatan, alat kendaraan kita untuk bisa meraih takwa, mewujudkan takwa, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan harta itu rezeki minallahi azza wa jal. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ditakar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebesar apapun pengorbananmu, perjuanganmu untuk meraih rezeki, maka rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sudah ditakar. Tidak akan dilebihkan dan tidak akan dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah sesuai dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan kepada dia, bahkan jauh sebelum dia diciptakan, dilahirkan, barakallahu fikum. Jadi jangan khawatir masalah rizki. Yang harus kita khawatirkan, bisakah kita menjadi manusia bertakwa? Bisakah kita menjadi manusia yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, barakallahu fikum. Nah, ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seputar pendefinisian atau arti kebahagiaan yang hakiki, arti kebahagiaan yang sebenarnya. Lagi-lagi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, dua-duanya fokus memberikan arti kebahagiaan yang sebenarnya seputar masalah ketaatan dan ketakwaan. Tidak ada pintu harta di situ. Tidak ada pintu anak keturunan di situ. Namun sekali lagi, bukan berarti kita enggak butuh harta, bukan. Bukan berarti kita tidak butuh anak keturunan, bukan. Tapi harusnya harta dan anak keturunan itu bisa menjadi kendaraan kita untuk menjadi manusia yang bertakwa. Nah, kemudian jemaah sekalian, semoga rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita coba akan masuk kepada sebab. Ya. Sebab seorang hamba itu bisa meraih kebahagiaan yang hakiki, ya, di dunia dan di akhirat. Apa saja sebabnya? Nah, di sini ada sebuah risalah, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah li Hayati Sa'idah, ya, karya Al-Imam, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Nah, kita baca mukaddimahnya saja terlebih dahulu. Ya, barakallahu. Karena dalam mukaddimah ini beliau sebutkan pondasi meraih kebahagiaan. Walaupun setelahnya beliau sebutkan amalan-amalan konkretnya, contoh konkretnya. Ya. Namun karena kita terbagi beberapa sesi, ya, mungkin asatidzah yang lainnya akan menyampaikan contoh-contoh konkret seputar bagaimana meraih kebahagiaan yang hakiki. Nah, kita sebutkan dulu landasannya, pijakan kita itu harus apa? Barakallahu fikum. Baik. Kita baca Ikhwan fi din rahiman wa rahimakumullah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan amma ba'd. Adapun setelahnya, fa inna rahatal qalbi, ya, maka sesungguhnya kelapangan hati, wasururahu, dan kegembiraan hati, wazawalahu mumihi wa gumumihi, dan hilangnya kesedihan dan kegundahan di dalam hati seorang hamba, huwal matlabu li kulli ahadin, adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang. Nah, sebagaimana kita sebutkan di awal, yang namanya kebahagiaan itu semua orang pingin. Ya. Di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan li kulli ahadin, bagi setiap orang, semua orang ingin. Tidak dikecualikan hanya orang-orang beriman saja yang mau kebahagiaan. Tidak. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka juga ingin bahagia hidupnya. Namun yang membedakan kita apa? Memaknai arti kebahagiaan dan cara meraih kebahagiaan. Itu perbedaannya kita dengan mereka. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa bihi tahsulul hayatut thayyibatu. Ya. Dan dengannya kehidupan, barakallahu fikum, ya, yang baik akan tercapai. Ya. Dengan barakallahu fikum punya hati yang lapang, punya hati yang gembira, punya hati yang tidak sedih dan gundah gulana. Artinya bahagia. Hatinya tentrem. Hatinya adem. Hatinya ayem. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Maka dengan bermodalkan hati yang seperti itu, maka dia akan bisa meraih apa? Kehidupan yang bahagia. Barakallahu fikum. Ya jelas ini. Orang yang barakallahu fikum hatinya ya penuh dengan kesedihan, berarti ya enggak bahagia dia. Ya, orang yang hatinya penuh dengan kebimbangan, kebingungan dalam menjalani kehidupan, berarti enggak bahagia dia. Bingung ketika menghadapi masalah, bingung ketika menghadapi problematika dalam kehidupan, musibah dan yang lainnya. Berarti enggak bahagia hidupnya. Nah, coba kita muhasabah. Hari ini banyakkah kebingungan dalam kehidupan kita? Apa yang kita bingungkan dalam kehidupan kita? Masalah pekerjaan mungkin, penghasilan mungkin, keluarga mungkin, ya anak-anak mungkin, atau para santri, masalah barakallahu fikum, tinggal di ma'had, tinggal di pondok, belajar, ah berarti belum bahagia kita. Kalau masih bingung untuk menghadapi ini semua, belum ada kelapangan hati, belum ada kegembiraan hati, sehingga ini tanda seorang belum bahagia dalam hidupnya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi kebahagiaan itu bukan tanpa masalah. Kebahagiaan itulah orang yang berhasil melewati masalah. Ah ini garis bawah ya. Kebahagiaan itu bukan orang hidup tanpa masalah, bukan. Kebahagiaan itu orang yang berhasil menghadapi atau melewati masalah itu. Karena kehidupan itu pasti ada masalah. Enggak mungkin enggak ada masalah. Seorang raja saja yang hidupnya mewah, ya, punya banyak masalah. Ya, barakallahu fikum. Nah, apalagi kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala melanjutkan, "Wa yatimmu as-surur wal ibtihaj," ya. Dan ya, yang bisa menyempurnakan kebahagiaan dan kegembiraan itu barakallahu fikum, ya, atau kegembiraan dan kebahagiaan itu bisa menjadi sempurna barakallahu fikum, ya. Walidzalika, dan oleh karena itu, ya, harus ditempuhnya beberapa sebab. Dan sekali lagi ini sebab mendasar. Ya barakallahu fikum. Ini sebab mendasar. Ya. Kata beliau asbabun, yang pertama, asbabun diniyatun. Sebab yang pertama seorang bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui motor penggerak yaitu hatinya. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, yang bisa membahagiakan pikiran, anggota tubuh yang lainnya, lisan, ya barakallahu fikum, tangan, kaki, itu adalah sang raja. Yaitu apa? Hati. Nah, jadi perlu diketahui juga, di dalam tubuh manusia itu ada rajanya. Siapa raja itu? Raja itu adalah hati. Ya barakallahu fikum. Nah, semua ini mata, telinga, ya, mulut, lisan, tangan, kaki, semua ini prajurit. Anak buahnya raja. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi kalau rajanya baik, rajanya bagus, rajanya hebat, rajanya taat, rajanya takwa, barakallahu fikum, atau bertakwa, maka semua prajurit-prajuritnya akan ngikut. Ya. Sebagai contoh misal, ya, prajurit yaitu mata, ya, lagi jalan-jalan, lihat pemandangan, wah asyik betul nih pemandangannya, ya barakallahu fikum. Nah, akhirnya mata lapor kepada raja, wahai raja, itu ada pemandangan yang wah, aduhai, masya Allah, ya barakallahu fikum. Kira-kira gimana nih, lanjut atau gimana? Barakallahu fikum. Nah, kalau rajanya raja yang baik, hati yang bahagia, ya, yang penuh dengan takwa. Ingat bahagia tadi apa? Muncul banyaknya takwa dalam seorang hamba. Barakallahu fikum. Maka sang raja akan memerintahkan, wahai mata, ghuddul basar. Wahai mata, tundukkan pandanganmu. Barakallahu fikum. Nah, jangan kau ikuti. Maka apa? Reaksi mata, siap, laksanakan. Barakallahu fikum. Sebaliknya, kalau seandainya rajanya tidak bahagia, tidak punya nilai-nilai takwa dalam dirinya, jauh daripada kata takwa, jauh daripada ketaatan, barakallahu fikum. Maka ketika mata lapor kepada sang raja, wahai raja, aku melihat pemandangan yang begitu indah, yang begitu mengasyikkan, barakallahu fikum, apa yang harus aku lakukan? Apa kata sang raja? Lanjutkan, barakallahu fikum, lanjutkan, bahkan ajak kaki untuk dekat kepada objek tadi. Setelah dekat, ajak tangan untuk merangkul objek itu. Ya barakallahu fikum. Ajak lisan untuk kasih kata-kata gombal. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, seret dia, selesaikan dia secara adat. Masya Allah. Ya barakallahu fikum. Nah, ya, itu. Kalau rajanya jelek, buruk. Ya barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, oleh karena itu, oh ini santri yang banyak ketawa nih. Kayaknya udah expert ya. Udah tinggi nih pengetahuannya. Masya Allah. Ya barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, sehingga jamaah sekalian, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengawali dengan dari hati dulu. Kalau hati itu lapang, hati itu gembira, hati itu barakallahu fikum na'am bahagia, maka anggota tubuhnya juga akan ikut bahagia. Nah, bagaimana cara hati itu bahagia? Pondasi apa yang harus dia miliki? Atau dari sebab mana dia harus awali agar hati itu bahagia? Maka kata Imam As-Sa'di rahimahullah, asbabun atau sebab yang pertama adalah diniyatun, yaitu sebab dari sisi keagamaan. Artinya apa? Seorang yang apabila ingin bahagia hidupnya, dia harus punya agama. Ya. Cari kebahagiaan itu dari sisi agama. Barakallahu fikum. Jadi orang kalau kok enggak punya agama, ya, maka dia dipastikan tidak akan bahagia. Ya. Atau orang yang tidak dekat dengan agama, dia punya agama tapi agama cuma KTP, dia hanya di KTP saja, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, barakallahu fikum. Nah, sebagai contoh, orang yang tidak punya agama, pemahaman apa ini? Ya, disebut dengan ateisme. Ya, barakallahu fikum. Nah, apakah bahagia hidupnya? Tidak. Kenapa? Karena yang menjadi ya motor penggerak dia adalah, prinsip dia adalah materialisme. Yaitu apa? Kekuasaan, harta, popularitas, itulah misi kehidupan dia. Bagaimana caranya dunia itu dalam genggaman dia? Itu orang-orang yang tidak punya agama. Sehingga apa? Tidak peduli norma-norma. Barakallahu fikum. Tidak peduli aturan-aturan. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya? Apapun itu aku tempuh caranya. Sehingga dari sini apakah bahagia hidupnya? Tidak. Dia harus berpikir gimana caranya. Ya barakallahu fikum. Padahal itu haram. Dia sikat juga. Ya, kemudian dia harus mikir orang lain. Ini bagaimana nih, ada orang yang mencegah ini dan itu. Ya barakallahu fikum. Biar aku ini bakal apa? Bakal dimusuhi. Ya, bakal tidak disukai oleh orang dengan cara seperti itu. Ya barakallahu fikum. Tidak akan bahagia hidupnya. Tidak akan bahagia hatinya. Nah, ya barakallahu fikum. Banyak yang harus dia pikirkan. Ya, kenapa? Karena tidak ada sandaran. Tidak ada sebuah keyakinan. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Ya, tidak berpegang terhadap bantuan Tuhan. Ya barakallahu fikum. Dan Tuhan meninggalkan dia dari sisi pertolongan dan kebahagiaan, barakallahu fikum. Nah, sehingga jamaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, pijakan yang pertama, jalan yang pertama untuk meraih sebab-sebab kebahagiaan adalah seorang itu harus memiliki agama, ay ad-din. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya tentu tidak ada agama yang terbaik melainkan agama Islam. Barakallahu fikum. Tidak ada jalan keselamatan yang terbaik melainkan agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam agama yang senantiasa ya istiqomah dan yakin. Jadi imannya itu barakallahu fikum apa? Konsisten. Nah, perlu diketahui juga apa sih itu iman? Iman bahasa sederhananya lah keyakinan yang mantap. Keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kuat terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Baik takdir itu bisa kita rasakan dan kita lihat secara zahir, maupun yang belum kita lihat dan kita rasakan secara zahir, yang gaib, itu iman. Ya barakallahu fikum. Sebagai contoh, ada berapa rukun iman? Nah, masya Allah. Ya, rukun iman ada 6 yang harus, yang inilah wujud daripada keimanan seorang hamba. Nah, dari 6 rukun iman ini ada kan? Ya, hal yang tidak belum kita lihat. Contoh saja langsung rukun iman yang pertama, yaitu apa? Beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Allah sudah kita lihat? Belum. Allah belum kita lihat dan Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi kok kita percaya adanya Allah, yakin adanya Allah, itulah iman. Itulah iman yang berbicara. Setiap hari kita bersujud meminta kepada zat yang tidak pernah kita lihat, belum pernah kita lihat, tapi kita yakin zat itu ada, Allah itu ada. Barakallahu fikum. Nah, dan hanya Islam yang konsisten dengan keimanan ini. Adapun agama-agama yang lain, mohon maaf, mereka tidak konsisten. Walaupun pada prinsipnya seluruh agama meyakini Tuhan yang Maha Esa, meyakini Tuhan yang Maha Esa, tapi hanya Islam yang konsisten terhadap bukti keesaan Tuhan. Mengamalkan bukti keesaan Tuhan. Yaitu apa? Memerintahkan barakallahu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam. Barakallahu fikum. Nah, agama-agama yang lain mereka pada prinsipnya mengakui, meyakini ketuhanan yang Maha Esa, sehingga inilah agama yang diizinkan di negeri kita ini, agama yang punya keyakinan akan keesaan Tuhan. Sehingga sila yang pertama dalam Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga kalau ada agama yang enggak, yang meyakini Tuhan itu ada 2-3, sebenarnya enggak boleh masuk dalam negeri ini. Barakallahu fikum. Nah, ya. Namun yang membedakan Islam dengan agama yang lainnya apa? Ketidaksabaran atas keimanan mereka terhadap Tuhan yang Maha Esa itu. Dari sisi mana, Ustaz? Dari sisi mereka ingin lihat Tuhan. Mereka kalau beribadah, kalau enggak lihat Tuhan tuh enggak marem. Akhirnya agama Hindu mewujudkan Tuhannya. Dibuatlah patung Brahma. Dibuatlah patung Barakalafum Wisnu. Dibuatlah patung Shiva. Karena ini bagian daripada sifat-sifat Tuhan. Dijadikan sebagai sesembahan. Brahma diyakini Tuhan yang mencipta. Wisnu diyakini Tuhan yang memelihara. Shiva diyakini Tuhan yang menghancurkan. Sehingga dibuatlah patung-patung mereka. Ya. Seperti patung Siwa, ada kepala manusia, samping-sampingnya apa? Ular ya. Barakallahu fikum. Nah. Akhirnya apa? Ah, ini baru saya yakin Tuhan, karena saya sudah lihat dia. Saya beribadah kepada dia. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Demikian pula agama Buddha. Barakallahu fikum. Mereka enggak marem kalau cuma hanya yakin Tuhan yang Maha Esa, cuma yakin tok. Akhirnya harus diwujudkan Tuhan itu sampai pada tingkatan apa? Sosok yang mengajarkan, mengajak, yang meyakini Tuhan yang Maha Esa, yaitu Siddhartha Gautama, usah kamu ajalah jadi Tuhan. Karena kamu orang baik. Kami jadikan kamu Tuhan, kami sembah kamu. Kamulah Tuhan itu, yaitu Siddhartha Gautama, atau yang diberi gelar Buddha. Apa itu Buddha artinya? Yang telah sadar. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga yang disembah adalah makhluk. Dengan itu mereka yakin itulah Tuhan. Tuhan itu, oh ini Tuhan. Jadi khusyuk ibadahnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Nasrani. Barakallahu fikum. Pada dasarnya mereka meyakini ketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak marem kalau enggak beribadah itu enggak lihat sosok Tuhan. Akhirnya mereka angkatlah makhluk seorang nabi, yaitu Isa alaihissalatu wassalam, menjadi sosok anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri diwujudkan gambarnya. Barakallahu fikum. Kalau kita perhatikan, dari mana mereka kok bisa menggambarkan sosok Tuhan seperti itu bentuknya? Ya, barakallahu fikum. Bisa enggak sebutkan sanadnya, apakah seperti itu gambaran Tuhan? Bagaimana jawaban mereka? Jawaban mereka, barakallahu fikum, dan ini saya dengar langsung dari di antara pendeta-pendeta mereka mengatakan, oh ini sekedar dari imajinasi kami melihat kultur, budaya, karakteristik orang-orang di zaman itu. Ya, jadi orang-orang di zaman itu, khususnya di daerah Nazaret, ya, barakallahu fikum, atau secara umum Yerusalem, barakallahu fikum, ah, tipikal wajahnya seperti itu, bule, rambutnya ikal, barakallahu fikum, biasanya juga suka pakai jenggot, ya, matanya agak-agak biru, ah, seperti itu. Makanya kami membuat imajinasi, ya, Tuhan itu seperti itu, barakallahu fikum. Apa tujuannya? Agar kami dekat dengan Tuhan. Ya, barakallahu fikum. Sehingga mereka akan mengatakan kepada kita, lah kalian Muslim gimana coba? Ya, apa kalian sekarang ini yakin kalau Tuhan kalian itu ada? Yakin nggak kalian Tuhan kalian itu ada? Buktinya nggak pernah kalian melihat Tuhan kalian, tapi kalian capek sujud doa. Kepada siapa kalian sujud? Kepada siapa kalian doa? Lihat kami, jelas Tuhan kami tuh, lihat. Ya, kalau kalian masuk ke gereja-gereja kami, langsung ketika pintu gerbang terbuka, ya kan, langsung terlihat, oh langsung terbawa suasana, terbawa emosi Tuhan disalib. Barakallahu fikum. Nah, tapi pertanyaan, kok Tuhan bisa ya disalib? Nah, kok Tuhan bisa mati ya? Nah, ini kan pertanyaan yang berikutnya, ini bukan pembahasan kita, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, sehingga jemaah sekalian semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala wa barakallahu fikum. Nah, inilah gambaran ya keyakinan itu, keimanan itu. Sehingga ketika ditanya, bagaimana kalian yakin kalau Tuhan kalian itu ada? Siapa bisa jawab? Ah, ini santri. Nah, kalau ketemu orang Nasoro, nanyanya gitu juga. Siapa Tuhan kalian? Tuhan kami Allah. Oh, sama sih, sama saya juga Allah juga. Allah Bapa. Ya, barakallahu fikum. Dengan wujud yang hari ini kami sembah seperti itu. Nah, sekarang ditanya sama santri, lah kalian gimana wujud Tuhan kalian? Ayo, apa jawabannya? Kalau kalian jawab, Tuhan kami tidak berwujud, tidak, wujudnya tidak sama dengan makhluk. Ya. Terus bagaimana wujudnya? Ya Allah alam, enggak tahu. Lah, kalian yakin dengan ketidaktahuan wujud Tuhan itu, kalian yakin Tuhan kalian itu ada? Jangan-jangan Tuhan kalian Tuhan saya loh. Ah, udah sayang saya aja. Ayo beragama dengan agama saya aja. Jadinya Tuhan kalian itu ini ya kalian maksud. Barakallahu fikum. Gimana jawabannya? Hah? Barakallahu fikum. Kalau kalian penuntut ilmu, kalian sudah menemukan jawabannya dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Nah, ya, sebelum kita jawab dari sisi pendalilan yang kuat, ya, maka kita akan bawa dulu ke sebuah analogi agar menyadarkan pertanyaan tadi. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kita tanya kepada mereka, ya. Apa yang sedang kalian hirup sekarang? Wah, kami sedang menghirup udara. Yakin itu udara? Ya, yakin ini namanya udara. Ya. Mana bentuknya? Ya, udara yang enggak bisa terlihat, tapi kami bisa menghirupnya. Ya, ini udara yang kami hirup ini. Nah, ini udara ini. Mana udara itu, mana bentuknya? Ya udara yang gak bisa terlihat tuh. Ya. Untuk makhluk yang namanya udara saja kalian yakin, walaupun gak lihat, kalian yakin itu udara dan kalian merasakan dengan kalian menghirupnya. Lalu apa bedanya dengan kami? Kami sangat yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada, walaupun mata ini belum bisa melihatnya. Jadi sisi mana? Lihat alam raya ini. Lihat gunung-gunung yang diciptakan ini. Lihat lautan yang ada ini. Lihat semuanya alam yang ada di sini. Apakah dia ada dengan begitu aja? Ini makhluk-makhluk itu artinya, makhluk itu bahasa Arab artinya yang diciptakan. Berarti ada sosok khalik yang menciptakan ini semua. Enggak mungkin tercipta begitu aja. Nah, seperti itulah kami meyakini bahwasanya Allah itu ada dengan adanya penciptaan, ciptaan-ciptaan darinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ada gunung, Allah yang ciptakan. Ada lautan, Allah yang ciptakan. Apalagi diperkuat dengan turunnya syariat, turunnya Al-Quran, diutusnya Rasul, makin mantap, makin kuat bahwasanya zat yang kami bersujud kepadanya, zat yang kami berdoa kepadanya, itu nyata dan jelas adanya, bukan fiktif. Ada. Ya, dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun, ya, barakallahu fikum, yang itu turun kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis, sehingga dia enggak mungkin ngarang ya ayat-ayat itu, barakallahu fikum. Nah, ya, maka jemaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pondasi yang pertama. Seorang hamba apabila ingin meraih kebahagiaan, maka dia harus memiliki agama, dan tidak ada agama yang paling benar ya kecuali Islam, barakallahu fikum. Di antara sisi pendalilannya ya, dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam, orang yang telah berislam, warziqa kafafa, dia diberi rizki yang cukup, wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Bahagia dengan dia berislam, dia bahagia hidupnya, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang kaya raya, dia merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga harta yang dia miliki selalu ada yang disisikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang miskin secara zahir pandangan manusia, tapi dia tidak pernah merasakan miskin. Kenapa? Setiap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia selalu merasa cukup atas rezeki tersebut, barakallahu fikum. Enggak pernah ngeluh kepada Allah bahwa kurang-kurang dan kurang. Enggak pernah minta-minta di pinggir jalan, barakallahu fikum. Ini. Apa ini orangnya? Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang telah berislam. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita hari ini beragama Islam. Artinya sebab untuk bahagia itu sudah kita pegang. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sehingga di antara perwujudan dari sisi keagamaan apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, puasa, barakallahu fikum, infak, sedekah, zakat, ya, umroh, haji, dan amalan-amalan yang lainnya, ya, itu akan terwujudkan. Itulah sebab-sebab kita bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, sebab ataupun landasan sebab yang kedua yang bisa membuka pintu-pintu kebahagiaan adalah wa asbabun tabi'iyyatun, sebab tabiat dari seorang hamba, atau tabiat ini masuk juga jiwa ya seorang hamba ya. Ini modal yang kedua. Modal yang pertama apa? Agama. Dan tidak ada agama selain agama Islam yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Modal yang kedua adalah jiwa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jiwa yang seperti apa? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku." Nah, sehingga tabiat yang dimaksud, jiwa yang dimaksud adalah jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya, barakallahu fikum. Ini modal. Seorang hamba apabila memiliki ketenangan jiwa, maka dia akan mudah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa contohnya? Contohnya banyak sekali. Mudah memaafkan, sabar, ikhlas, ridha, ya kan? Itu jiwa tuh. Itu semua yang main tuh jiwa. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, coba sebaliknya, jiwa yang tidak mutmainnah, jiwa yang tidak tenang, apa? Emosian. Barakallahu fikum. Ya, mudah mengikuti hawa nafsu. Ya, mudah terbisiki oleh godaan syaitan. Ya, malas untuk melaksanakan perintah Allah, senangnya kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya enggak tenang itu. Dan dia bukan golongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa tercegah dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini modal yang kedua, yaitu jiwa yang tenang. Ya, barakallahu fikum, agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, barakallahu fikum. Dan di antara contoh jiwa yang tenang juga, ketika menghadapi masalah, tenang dia. Enggak panikan. enggak kebingungan. Barakallahu fikum. Ya, sehingga tatkala dia menghadapi masalah-masalah itu, betul-betul dia kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada sunnah di atas pemahaman para salaful ummah bagaimana solusi menghadapi. Berarti lagi-lagi kembali kepada apa? Kepada al-ilmu. Pentingnya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Untuk bisa melahirkan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ini jemaah sekalian, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pondasi, landasan, sebab agar bisa seorang meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, kemudian pondasi yang ketiga, ya, yaitu wa asbabun amaliyatun, yaitu sebab yang berikutnya adalah sebab dari sisi amaliyah, dari sisi amalan. Artinya apa? Dia seorang yang berbuat, dia seorang yang beramal, bukan seorang yang lalai, bukan seorang yang malas, bukan seorang yang meninggalkan ketaatan itu. Barakallahu fikum. Dia bergerak, dia gerakkan lisannya, dia gerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sisi pendalilannya dalam riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang meringankan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ringankan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat untuk dirinya. Barakallahu fikum. Ini langsung contoh konkret dari Nabi alaihi wasallam. Artinya apa? Dia berbuat, membantu saudaranya, meringankan beban saudaranya, bertaun di dalam dakwah, bertaun di dalam apa? Di dalam saling tolong-menolong di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Menolong saudaranya yang membutuhkannya. Barakallahu fikum. Nah, dia bergerak, bukan malas, bukan diam, bukan ah sudah ada orang yang mewakili. Ketika ada undangan ta'awun kerja bakti, ah yang paling sudah ada si Fulan, udah banyak orang. Ya. Saya juga enggak kelihatan. Ya, paling saya juga enggak dicari. Kita datang ke situ ikhlas ataukah tidak? Kalau ikhlas enggak kalau ikhlas di ada tanda ikhlas, datang mau dicari mau tidak kita datang. Barakallahu fikum. Nah, itu tanda ketidakikhlasan. Ah, saya paling enggak kelihatan. Ah, berarti ya. Mafhum mukhalafahnya apa? Kalau kita hadir di setiap undangan berarti pingin terlihat. Ya, barakallahu fikum. Pingin ketahuan. Ya, nah, sehingga jemaah sekalian semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah modal. Modal awal agar mengeluarkan sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaitu apa? Dari sisi amaliyah, dari sisi amalan. Barakallahu fikum. Nah, dia senantiasa membantu orangnya, orang seorang saudaranya, dakwah yang dia emban atau dakwah yang ada di tempatnya atau dakwah yang ada di negerinya. Barakallahu fikum. Dia bertaun di sana. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah tiga pondasi awal, tiga prinsip dasar agar mendapatkan ataupun meraih keutamaan. Barakallahu fikum. Ya, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, gimana Ustaz? Cukup atau? Cukup ya, sudah datang Ustaz. Aib Ustaz Fauzan ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yeah. Nah, ini jamaah sekalian semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yeah, yaitu tiga sebab. Nah, ini pondasi. Yang namanya pondasi kita harus punya modal. Ini modal. Bahasanya modal lah. Ya, yeah. Modal agar kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nanti sebelum nanti mungkin akan dijelaskan gambaran secara konkret oleh para asatidzah yang lainnya. Barakallahu fikum. Jadi modalnya ini, kata Imam Sa'di rahimahullah, harus beragama dan agama itu agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Kemudian harus punya jiwa yang tenang. Ya, enggak bisa dengan jiwa yang tidak tenang. Ya, dan harus berbuat. Enggak bisa pasif, enggak bisa diam, enggak bisa malas. Harus berbuat kita. Ya. Nah, barakallahu fikum. Inilah tiga hal yang mendasar. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan sedikit sebagai penutup. Barakallahu fikum. Kata Imam Sa'di rahimahullah, wala yumkinu ijtima'uha kulluha illa lil mu'minin. Nah ini ya, dan semuanya itu sebab diniyah, sebab tabi'iyah, sebab amaliyah, tidaklah mungkin terkumpul semuanya kecuali hanya pada diri mukminin, hanya pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menyeret kepada sisi agama, berarti agama Islam. Ya, sisi tabiat jiwa, berarti jiwa yang tenang, jiwa yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti punya keimanan dia. Ya. Kemudian dari sisi amalia, yang diamalkan adalah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang baik menurut dia. Ya. Nah, ini semua hanya muncul dari orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya keyakinan yang mantap, yang kuat, yang kokoh, barakallahu fikum, kepada Allah dan Rasulnya. Allah katakan salat, salat dia, walaupun dia enggak merasakan secara langsung ataupun enggak merasakan, barakallahu fikum, hasil salatnya secara nyata. Seperti seorang kerja, semangat kerjanya, kenapa? Karena nanti awal bulan dapat gaji, pegang uang itu, dipegang sama dia, barakallahu fikum, merasakan uang itu, semangat kerjanya. Tapi sholat, Allah katakan sholat itu dapat pahala, bahkan akan menghapuskan, barakallahu fikum, kejelekan demi kejelekan apabila dia sholat. Ya, walaupun dia tidak merasakan sebagaimana dia merasakan uang gajian, tapi dia tetap sholat. Kenapa? Itulah iman. Dia yakin atas apa? Atas janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam sawab. Wallahu ta'ala alam sawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sesi yang pertama ini. Demikianlah ya, ikhwani fiddin rahimani warhamakumullah. Sekali lagi, inilah modal utama seorang itu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dia harus, barakallahu fikum, dari sisi agamanya, dari sisi tabiatnya, jiwanya jiwa yang tenang, dan dari sisi dia harus berbuat. Tidak boleh diam, tidak boleh pasif dalam kehidupan dunia ini, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam sawab. Wallahu ta'ala alam sawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.